Bismillahirrahmanirrahim. Innalhamdalillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala amma ba'du. Qala al-hafidh Ibn Hajar al-Asqalani rahimahullah al-hadith ats-tsamin wa tsalatsun, hadis yang ke-38. Wa an Abdullah ibn Zaid radhiyallahu ta'ala anhu qala inan nabiyya sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam utiya bi thulutsai muttin fa ja'ala yadluku dhira'aihi. Akhrajahu Ahmad wa sahhahahu Ibn Khuzaimah. Dari sahabat yang mulia Abdullah ibn Zaid radhiyallahu ta'ala an, beliau berkata, sesungguhnya Nabi sallallahu alaihi wasallam diberi 2/3 mud, kemudian beliau menggosokkan air itu ke kedua lengannya. Hadis ini dikeluarkan oleh Imam Ahmad dan disahihkan oleh Ibnu Huzaimah. Al-hadith sahih. Sahahahu Abu Zur'ah Ar-Razi wa Ibnu Huzaimah. Naam. Al-mud ya rubu' as-sa' an-nabawi. Wassa' an-nabawi 3 liter takriban. Satu mud itu sama dengan 1/4 sok ukuran nabi. Satu sok nabawi ukurannya kira-kira 3 liter. Berarti 1/4 dari 3 liter itu satu mud, ya. Naam. Wa fi hadzal hadits fawaid. Di dalam hadis ini ada beberapa faedah. Al-faedatul ula, istihbabu at-taqlil, fi al-wadu'i. Sunahkan untuk hemat dalam penggunaan air wudu. Istihbabu taqlil fil wudu'i. Jadi dalam berwudu, penggunaan air wudunya sehemat mungkin. Naam. Al-fa'idatu as-thaniyah, istihbabu talqi a'dha'il wudu'i. Lianna dhalika min isbaghil wudu. Istihbabu dalki a'dha'il wudu'i. Lianna dhalika min isbaghil wudu'i. Disunahkan untuk menggosok anggota wudu. Dan itu termasuk bagian dari menyempurnakan wudu. Jadi tidak cuma disiram pakai air, tapi digosok-gosok. Ya, ketika membasuh tangan, tangannya apa ini? Digosok-gosok. Tidak cuma disiram saja, tapi digosok-gosok. Ini bentuk wudu dengan sempurna. طيب قال الحافظ ابن حجر رحمه تعالى الحديث التاسع والثلاثون حديث yang ke-39 وعن عبد الله بن زيد رضي الله تعالى عنه أنه رأى النبي صلى الله عليه وسلم يأخذ لأذنيه ماء غير الماء الذي أخذه لرأسه أخرجه البيهقي. Nah, dari Abdullah ibnu Zaid, semoga Allah meridhoinya, bahwa sungguhnya beliau pernah melihat Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam mengambil air baru untuk mengusap kedua telinganya, bukan air yang dipakai untuk mengusap kepalanya. Hadis ini dikeluarkan oleh Imam Baihaqi. Wa huwa inda Muslim min hadzal wajhi bi lafdhi wa masaha bi ra'sihi bi ma'in ghairi fadli yadayhi wa huwa al-mahfud. Riwayat ini juga disebutkan pada Sahih Muslim dengan bentuk semacam ini. Dengan lafaz beliau mengusap kepala dengan air yang bukan bekas kedua tangannya. Dan ini adalah riwayat yang al-mahfud. Taib. Darajatul hadis. Riwayatul ula minal hadis syadzatun. Wa riwayatul saniyah mahfudatun. وحكم الشاذ الرد وحكم المخفوض القبول. Riwayat yang pertama, yaitu yang diriwayatkan oleh Al-Baihaqi, dari hadis ini hukumnya syadzah, ganjil. Sedangkan riwayat yang kedua yang diriwayatkan oleh Imam Muslim itu hukumnya mahfudah. Riwayat yang syad tertolak, sementara riwayat yang mahfud diterima. Nah, qala Ibnu Qayyim rahimahu ta'ala lam yuthbat anhu sallallahu alaihi wasallam annahu akhadha liudunaihi ma'an jadidah. Tidak ada hadis yang sahih dari Nabi SAW yang menunjukkan bahwa beliau mengambil air yang baru untuk mengusap kedua telinganya. Nah, barakallahu fikum. Dengan demikian, ikhwan fillah azakumullah, hadis ini tidak bisa kita pakai sebagai hujah untuk menetapkan apa ini, mengusap kedua telinga dengan air yang baru, bukan bekas mengusap kepala. Yang benar, kedua telinga itu diusap dengan air bekas apa ini? Mengusap kepala. bukan dengan air yang baru. Adapun dalam hadis riwayat Muslim tadi, itu kan ada sangkut pautnya dengan apa ini? Telinga. Itu wa masakha bi ra'sihi bima'in ghairi fadl yadayhi. Mengusap kepala dengan air yang bukan sisa kedua tangannya. Berarti kalau kepala enam dengan menggunakan apa ini? Air yang baru. Tapi kalau mengusap kedua telinganya tidak pakai air yang baru, tapi sisa mengusap kepala. Nah, ini yang mahfud. Jadi ketika membasuh tangan selesai, kita ngambil air lagi untuk apa ini? Mengusap kepala plus digunakan untuk mengusap kedua telinga. Tidak kemudian apa ini? Mengambil lagi air yang baru untuk mengusap kedua telinga secara khusus. Nah, sehingga Ibnu Qayyim al-Jauziyah rahimahullah menyatakan dengan tegas, lam yusbat anhu sallallahu alaihi wasallam annahu akhadha riudunaihi ma'an jadida. Baik. Qala al-Hafidz rahimahullah al-hadithul arba'un, hadis yang ke-40. Wa an Abi Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul inna ummati ya'tuna yawmal qiyamati ghurran muhajjadina min atharil wudu'i faman istata'a minkum ayyutila ghurratahu falyaf'al. Mutafakun alaih walafdu di Muslim. Dari Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala an, ia berkata, aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, sesungguhnya umatku akan datang pada hari kiamat dalam keadaan ghurran, yakni bersinar. Muhajjadin, juga dalam kondisi bersinar. Tapi nanti ghurran itu apa, muhajjadin juga apa. Nah, dengan sebab bekas wudunya. Maka para siapa yang mampu untuk memanjangkan sinarnya, maka hendaklah dia lakukan. Hadis ini disepakati oleh Imamul Bukhari wa Muslim dan lafadznya bi Imam Muslim. Dzukira fi Musnad al-Imam Ahmad anna Nu'aim al-Mujmir anna Nu'aiman al-Mujmir rawi al-hadith qala La adri. Qauluhu faman istata'a minkum ayyutillahu ratahu falyaf'al. Min kalamin Nabi sallallahu alaihi wasallam au syai'un qalahu Abu Hurairah min indi la adri qawlahu faman istata'a minkum ayyutillahu ratahu falyaf'al min qawli Nabi sallallahu alaihi wasallam min kalamin Nabi sallallahu alaihi wasallam au syai'un qalahu Abu Hurairah min indi. Disebutkan dalam Musnad al-Imam Ahmad bahwa Nu'aim al-Mujmir selaku perawi hadis ini berkata, aku tidak tahu ucapan famanistato aminkum ayutila huratahu falyaf'al apakah termasuk sabda Nabi SAW ataukah sesuatu yang diucapkan oleh Abu Hurairah dari sisinya. Wa qala Ibnu Qayyim al-Jauziyah rahimahutaala wa kana sayyikhuna yaqul hadhihi al-lafdhah la takunu min kalami Rasulillah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Berkata Ibnu Qayyim al-Jauziyah rahimahutaala bahwa guru kami yakni Syekhul Islam Ibnu Taimiyah pernah mengatakan bahwa pernyataan ini faman istata'a minkum ayyutila ghuratahu falyaf'al bukan sabda Rasul sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Qala Al-Bassam rahimahullah amma qawluhu faman istata'a minkum ayutila ghurratahu wa tahjila falyaf'al. Fahadihi az-ziyadatu mudrajatun fil hadith min kalami Abu Hurairah. La min kalamin Nabi sallallahu alaihi wasallam kama fi riwayati Ahmad. وقد بين ذلك غير واحد من الخفاض أما قوله فمن استطاع منكم أن يؤتي له حرته وتحجيله فليفعل فهذه الزيادة مدرجة في الحديث من كلام أبي هريرة لا من كلام النبي صلى الله عليه وسلم kama fi riwayati Ahmad wa qad bayyana dhalika ghair wahidin minal khuffati. Adapun ucapan faman istata'a minkum ayuti lahu ratahu wa tahjilahu falyaf'al ini merupakan tambahan yang disisipkan dalam hadis dari ucapan Abu Hurairah, bukan ucapan Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam sebagaimana yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad dan telah dijelaskan tidak hanya satu orang dari khuffat. Nah, taib. Wa fi hadzal hadis fawaid, dalam hadis ini terdapat beberapa faedah. Al-fa'idatul ula, fadilatul wudu, wa annahu sababun qawiyyun li husulis sa'adati al-abadiyah. Hadis ini menunjukkan adanya keutamaan berwudu. Wudu itu merupakan sebab yang sangat kuat untuk mendapatkan kebahagiaan yang kekal. Nah, sehingga kalian harus rajin wudu. Batal dikit wudu, batal dikit wudu, ya. Nah, di samping itu wudu setiap kali akan melaksanakan sholat. Nah, karena keutamaannya yang cukup besar menjadi salah satu sebab yang kuat untuk mendapatkan kebahagiaan yang abadi. Al-fa'idatu asaniyah, anna athar al-wudu'i alal a'dha'i sababun linuriha. Fa fil wajhi lum'atun baydha'u mushriqatun, lum'atun baydha'u mushriqatun. Wa fil yadaini wa rijlaini nurun mudhi'un. وهذه من خصائص أمة محمد صلى الله عليه وسلم ولم يكن في الأمم السابقة. Nah, jadi bekas wudu pada anggota badan menjadi sebab anggota badan tadi bercahaya. Di bagian wajah akan muncul cahaya putih yang bersinar. Di bagian kedua tangan dan kedua kaki juga akan ada cahaya yang bersinar. Dan ini termasuk kekhususan umat Nabi Muhammad SAW yang tidak dimiliki oleh umat-umat sebelumnya. Nah, al-fa'idatu as-salisah, ghurran bi dhammil ghin wa tasdidir ra. Ai zuhuratin. Wal ghurrah asruha lum'atun bayda'u fi jabhatil fars. Fa'utriqat ala nuri wujuhi hadil ummatil muhammadiyyati. Fa'utriqat ala nuri wujuhi hadhil ummati al-muhammadiyyati. Wa ghurran halun min dhamir ya'tuna. Jadi Quran ghinnya di dhammah, ra'nya di tasdid, artinya ialah memiliki ghurrah. Ghurrah itu sendiri asalnya untuk menyebut sinar putih yang biasa di keningnya kuda. Ini kuda itu kalau putih ngiclong yang kilauannya mengkilat ya di keningnya kuda. Tapi kemudian dipakai untuk istilah sinar yang ada di wajah umat Nabi Muhammad SAW. Quran sendiri dinasab menjadi apa ini? Hal dari dhamir yang terkandung dalam lafaz ya'tuna. Ini yang dimaksud dengan faedah yang sebelumnya tadi itu. Ya, wajahnya menampakkan cahaya putih yang bersinar. Ya, karena apa ini? Quran. Al-faidatu ar-rabi'ah. Muhajjalin. Minat tahjil. Wahuwa bayadun fi qawaimil faras kulliha. Wal murad nur hadil a'dha'i yawmal qiyamah. Dimuhajjalin dari lafaz tahjil ialah putih yang ada di kaki semua kaki kuda, ya, yang berada di semua kaki-kaki kuda. Tapi yang dimaksud di sini ialah cahaya dari kedua tangan dan kaki pada hari kiamat nanti yang dipancarkan oleh umat Nabi Muhammad SAW dari tangan dan kakinya. Jadi kalau kuda semuanya ya disebut kaki, ya dua kaki depan, dua kaki apa ini? Belakang, ya. Kaki-kakinya itu apa namanya? Berwarna keputih, maka disebut muhajjalin. Tapi dipakai untuk manusia, berarti kedua tangan dan kedua kaki. Nah, seandainya kalian bungkuk gitu kayak kuda gitu ya. Nah, ada tangan di depan berarti kaki dua depan, ada kaki belakang. Nah, berarti muhajjalin untuk manusia kedua tangan dan kedua kaki. Yang dimaksud di sini ialah kedua tangan dan kedua kaki akan memancarkan cahaya yang terang di hari kiamat nanti. Nah, itu faedahnya sudah disampaikan dalam poin yang kedua tadi. Ini adalah istimbatnya dari istilah-istilah Quran dan apa ini? Muhajjalin. Al-faedatu al-khamisah. ikhtalafal ulama fi mujawazatil fardhi fil wudu. Di para ulama berbeda pendapat tentang hukum melebihkan batasan yang wajib dalam wudu. Oh ya, kalau misalkan membasuh tangan sampai apa ini? Siku-siku ya. Nah, terus dilebihkan sampai mau ke pundak. Kalau basuh kedua kaki sampai apa ini? Mata kaki. Terus dilebihkan sampai betis. Itu apa hukumnya? Melebihkan basuhan yang wajib dalam wudu. Diperselisihkan oleh para ulama. Dhahaba jumhur ulama ila istihbabi dzalik. Jumhur ulama mengatakan itu apa ini? Mustahab. Sunnah. Ya. Jadi kalau kalian membasuh kedua tangan, siku-sikunya kena, dinaikkan sedikit ke atas. Kalau basuh kaki, kedua mata kakinya dikenai air, dilebihkan ke atas sampai petis misalkan, ya. Naam. Wa dhahaba al-Imam Malik wa ahlul Madinah ila adami istihbabi dhalik. Imam Malik dan penduduk Madinah berpendapat bahwa hal itu tidak disunahkan. Wa bihi qala Syekhul Islam Ibnu Taimiyah wa Ibnu Qayyim wa ghairuhuma minal muhaqqiqin. Imam Malik dan penduduk Madinah mengatakan itu tidak disunahkan. Dan ini merupakan pendapat Syekhul Islam Ibnu Taimiyah dan Ibnu Qayyim Al-Jauziyah serta selain mereka dari para ulama peneliti. Nah, wahada wa rajih, dan yang kedua inilah yang kuat. Lianna qawla faman istata'a minkum ayutila ghurratahu wa tahjilahu falyaf'al. Mudarjatun fil hadith min kalami Abi Hurairah la min kalami Nabi sallallahu alaihi wa alaihi wa sallam. Karena ucapan faman istata'a minkum ayutila ghurratahu wa tahjilahu falyaf'al itu disisipkan dalam hadis dari ucapan Abu Hurairah, bukan ucapan Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Nah, jadi kalian cukup kalau wudu ya membasuh tangan sampai siku-siku, kaki sampai kedua apa ini, mata kaki, wajah ya cukup areal wajah, kok sampai kemudian rambut-rambutnya tuh ya, leher-lehernya dikasih dengan alasan biar nanti bercahaya semua, ya cahayanya lebih banyak, ya. Nah, ini dasarnya jumhur ulama ialah tadi ucapan Abu Hurairah, "Famanis tato aminkum ayutila khuratahu wa tahjilahu falyaf'al." Tapi ternyata ini bukan sabda Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Nah, ini yang bisa saya sampaikan pada pertemuan kali ini, semoga bermanfaat. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.